selalu agar jangan cepat cemburu. Ku nasihat di kau selalu agar jangan cepat cemburu. Anak yang ada padamu, jangan kau sia-siakan. Biarpun kau pandang jemu, asal anakku dijagakan. Biarpun kau pandang jemu, asal anakku dijagakan. Dengarlah wahai jandaku, carilah jodoh yang lain. Dengarlah wahai jandaku, carilah jodoh yang lain. Jangan kau buat tak tentu, berdosa jikalau tak kawin. Anak yang ada padamu, jangan kau sia-siakan. Biarpun kau pandang jemu, asal anakku dijagakan. Biarpun kau pandang jemu, asal anakku dijagakan. Dengarlah wahai janda.